Para panitia, penyelenggara acara, mintanya bunga. Siapa yang minta tadi? Silakan langsung maju aja ke depan. Kita goyang-goyang bareng sama Monata. Yuk, setting. pakai kok merah-merah ini bisa deh nyanyi ya? Bisa nyanyi? Pelangi. Bisa nyanyi? Pelangi? Yang ini belum selesai mas. Kini tinggal bisa? Gak bisa? Titi Ain? Kini tinggalkan ku sendiri. Kotak-kotak bikin aku takut nyewer re munggah mudun nganan ngiri katen delesep nanti.